Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار قال آل بسام في كتابه تيسير العلام بشرح عمدة الأحكام رحمه الله تعالى الحديث الثامن والسبعون بعد المئة حديث ke-178 عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. Dari Aisyah, Ummul Mukminin, dan Ummi Salamah, Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendapati waktu fajar dalam keadaan junub dari keluarganya. Kemudian beliau mandi dan beliau berpuasa. Qala rahimahullah al-ma'na al-ijmali. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujami'u fil laili wa rubbama adrakahu al-fajra wa huwa junubun wa lam yaghtasil wa yatimmu sawmahu wa la yuqda. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berhubungan di malam hari dan terkadang beliau mendapati telah masuk waktunya fajar atau tiba waktunya sholat subuh dalam keadaan beliau masih junub dan belum mandi, dan beliau menyempurnakan puasanya dan tidak mengqadha puasanya. Wa hadzal hukmu fi ramadhan wa ghairihi. Hukum ini berlaku di bulan Ramadan dan juga di hari-hari selainnya. Artinya ketika seseorang dalam keadaan junub di pagi harinya, di waktu subuh dia mendapati dalam keadaan junub dan belum mandi, belum bersuci, maka dia tetap berpuasa. Baik di bulan Ramadan ataupun di luar dari bulan Ramadan. Wa hadza madhhabu jumhuril ulama. Dan ini adalah pendapat mayoritas al-ulama. Walam yukhalifuhum illa qalilun mimman la yu'taddu bi khilafihim. Dan tidak ada yang menyelisihi mereka kecuali sedikit dari kalangan yang tidak teranggap perselisihan mereka. Wa qad haka ba'duhum al-ijma' ala hadzal qaul. Dan telah dihikayatkan dari sebagian ulama kesepakatan ijma' di atas pendapat jumhur ini. Qala rahimahullahu ta'ala ma yu'khadhu min al-hadith. Faedah yang diambil dari hadis ini. Al-awwal, yang pertama, sihhatu shaumin man asbaha junuban min jima'in fil laili. Sahnya puasa ketika seseorang mendapati di pagi harinya dalam keadaan junub, min jima', dari berhubungan di malam harinya. Ya, jadi puasanya tetap sah, tidak batal. Mengapa demikian? Dikarenakan li'anna taharah laisat syartan lisihhati as-siyam. Dikarenakan taharah, bersuci, itu bukan termasuk dari syarat sahnya berpuasa. Berpuasa itu tidak memerlukan at-taharah. Qala athani, yang kedua. Yuqasu 'ala al-jima' al-ihtilam bi tariqatil aula. Dan dikiaskan seperti jima', yaitu al-ihtilam. Ini lebih utama atau lebih aula. Li'annahu idza kana murakhasan fihi min al-mukhtar fa ghayruhu aula. Dikarenakan apabila diberikan keringanan pada yang perkara yang di sana terdapat al-mukhtar, pilihan, maka yang selainnya yang dia tidak dapat memilih ini lebih utama. Ihtilam itu bukan suatu yang dapat diperkirakan oleh manusia. Ya, seseorang mengalami ihtilam itu tidak bisa diperkirakan. Dan jima ini bisa diperkirakan, seseorang bisa menentukan dengan keinginannya sendiri. Sehingga apabila diberikan rukhsah pada perkara jima, maka yang ihtilam lebih aula. Jadi dalam keadaan pagi hari seseorang junub, maka dia tetap berpuasa. Qala thalif, yang ketiga. Annahu la farqa baina as-sawmil wajib wan nafli wala baina ramadana wa ghairihi. Tidak ada perbedaan antara puasa wajib ataupun puasa sunnah. Tidak pula puasa di bulan Ramadan ataupun di bulan selainnya. Tidak ada perbedaan sama sekali. Baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Qala ar-rabi', yang keempat, jawazu al-jima'i fi layali Ramadan walau kana qubailu tulu'i al-fajri. Bolehnya jima' di malam-malam bulan Ramadan walaupun dilakukan sesaat sebelum terbitnya fajar. Wa akhadha ba'duhum jawazu as-siyami minal junubi min qawlihi ta'ala. Dan para ulama, mereka mengambil dalil, sisi pendalilan diperbolehkannya berpuasa dikarenakan masih dalam keadaan junub dari firman Allah Subhanahu wa taala, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Telah dihalalkan bagi kalian di malam hari kalian ar-rafath. Ar-rafath yaitu ajma' ila nisaikum. Li'anna al-ayata taqtadi jawaz al-jima' fi lailis siyam kullihi. Dalam ayat ini terdapat faedah bahwa diperbolehkan jima' itu di seluruh malam. Wa min jumlatihi al-juz'u alladhi qubailul fajri. Dan di antara keseluruhan malam itu adalah bagian sesaat dari menjelang waktu fajar. Bihaitsu la yattasi'u lil ghusli. Di mana hal tersebut seseorang akan waktunya sudah tidak cukup untuk mandi. Nah, sesaat sebelum fajar seseorang sudah tidak sempat untuk melakukan mandi. Famin daruratihi al-isbah junuban, maka mengharuskan ya sehingga dia menjadi junub di pagi harinya. Wa hadhihi dilalatul isyarah 'inda al-usuliyyin. Qala al-khamis, yang kelima. Fadlu nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam wa ihsanihinna ila al-ummah. Keutamaan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kebaikan mereka kepada umat ini. Apa yang dimaksud dengan keutamaan dan kebaikan tersebut? Qala rahimahullah, faqad naqalna 'an nabi sallallahu alaihi wasallam min al-'ilmi asy-syai'il katsir an-nafi'. Karena sungguh mereka, para wanita-wanita Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu kaum mukminin, mereka telah menukilkan sekian banyak ilmu yang banyak dan bermanfaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. La siyama al-ahkam asy-syar'iyyah al-manziliyah. Terlebih lagi dalam perkara-perkara hukum syar'i yang sifatnya itu manziliyah. Hukum-hukum yang seputar dengan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat tidak ada yang mengetahui. Yang hanya mengetahui mereka yaitu para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allati la yattali'u 'alaiha illahun. min a'malin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena tidak ada satupun yang dapat melihat perkara-perkara tersebut kecuali mereka, yaitu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari apa? Dari keseharian yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faradiyallahu anhunna wa ardahun. Qala rahimahullahu ta'ala. Jadi kesimpulannya bahwa barang siapa yang di pagi hari dalam keadaan junub, maka dia tetap untuk berpuasa. Dia sempurnakan puasanya, tidak mempengaruhi puasanya, baik dalam keadaan puasa wajib ataupun puasa sunnah. Dan tidak ada qada baginya. Dan inilah pendapatnya dari mayoritas ahlul ilm. Qala al-hadithu at-tasi'u wa sab'una ba'dal mi'ah. Hadith ke-179. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dia lupa dalam keadaan berpuasa, di mana dengan lupa tersebut dia makan, ya lupa makan atau lupa minum di pertengahan puasanya, maka dia menyempurnakan puasanya atau dia melanjutkan puasanya. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dia makan dan juga telah memberikan dia minum. Hadis ini berkaitan tentang ketika seorang dalam keadaan berpuasa, kemudian dia lupa di pertengahan harinya dia makan atau minum. Maka di sini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyempurnakan puasanya. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ya makan dan minuman tersebut. Al-ma'na al-ijmali, makna keumuman hadis ini. Bayyanat hadhihi syari'ah 'alal yusri was-suhulah. Syariat ini, syariat Islam telah menjelaskan, menerangkan di atas perkara yang mudah dan ringan. Wat taklif biqadri taqah, dan membebani sesuatu dengan kemampuan, dengan batas kemampuan. Wa adamul mu'akhadah bima yakhruju 'anil istita'ah awil ikhtiyar, dan syariat ini tidak memberlakukan hukuman kepada perkara yang di luar dari kemampuan ya seorang hamba. Wa min dzalik, di antaranya, anna man akala aw syariba, seorang yang dia makan atau dia minum, aw fa'ala muftiran ghairihima, atau dia melakukan pembatal-pembatal selainnya, fi nahari Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, atau selainnya, aw ghairihi minas siyam, dari puasa-puasa yang lainnya. Fal yutimma saumahu, maka dia hendaklah menyempurnakan puasanya. Fa innahu sahihun, karena sungguhnya puasa tersebut adalah puasa yang sah. Li anna hadza laisa min fi'lihi al-mukhtar, karena sungguhnya ini bukan perkara yang ya disengaja atau dia inginkan. Wa innama huwa min Allah alladhi at'amahu wa saqah, karena sungguhnya ini merupakan perkara yang Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepadanya dari makan dan minum. Ikhtilaful ulama. Terkait dengan ikhtilaful ulama, di sini disebutkan terkait dengan permasalahan yang pertama, yaitu masalah ketika seorang makan dan minum karena lupa. Ini pendapat yang sahih dari jumhur ahlul ilm, bahwasanya puasanya tidak batal. Ini permasalahan yang pertama. Nah, permasalahan yang kedua berkaitan dengan bagaimana hukum selain dari makan dan minum, dari pembatal-pembatal yang lainnya, dalam keadaan mengerjakannya ketika dia lupa. Semisal dengan jima, di sini disebutkan yaitu perkara al-jima. Bagaimana ketika seorang melakukan al-jima dalam keadaan lupa di siang hari ketika dia berpuasa? Maka di sini dijelaskan oleh al-musannif terkait dengan beberapa pendapat di dalam permasalahan tersebut. Dan yang rajih di sini disebutkan wa dhahaba al-a'immah Abu Hanifah wa Syafi'i wa Dawud wa Ibnu Taimiyah wa ghairihim ila annahu la yufsidu shaum, bahwasanya hal ini tidaklah merusak puasanya dikarenakan dia lupa melakukan hal tersebut. Apa dalilnya? Wastadallu ala dhalik bima ya'ti. Mereka berdalil dengan beberapa argumentasi. Awalan yang pertama, lima rawa al-hakim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, man aftara fi ramadhan nasiyan fala qada alaihi wala kafarah. Hadis Abu Hurairah riwayat al-hakim, barang siapa yang dia berbuka di pertengahan puasanya dalam keadaan dia lupa, maka tidak ada qada dan juga tidak ada kafarah. Artinya puasanya tetap sah dalam keadaan dia lupa. Di sini disebutkan man aftar, barang siapa yang dia tidak sengaja berbuka. Di sini tidak disebutkan minuman ataupun makanan, tapi disebutkan secara umum. Qala Ibnu Hajar wa huwa sahih wal iftar 'amun fil jima' wa ghairihi. Kemudian tsaniyan yang kedua, al-umumat al-waridah fi mithli qawlihi ta'ala rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Dalil yang diambil dari keumuman, semisal firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah janganlah engkau mengazab kami dengan perkara-perkara yang kami lupa ataupun kami tidak sengaja melakukannya. Wa'afa li ummati 'anil khata' wan nisyan wa mastukrihu 'alaihi, dan telah dimaafkan atas umatku ini segala sesuatu yang sifatnya lalai, tidak sengaja ataupun lupa. Wa mastukrihu 'alaihi, dan perkara-perkara yang mereka dipaksa untuk melakukannya. Tsalitsan yang ketiga, annal mukhalifina fi sihhati shaumi yuwafiquna 'ala suqutil ithmi an. Wa idza kana ma'dhuran fa innal 'udhra shamilun wa la wajha litafriq. Perkara yang ketiga, orang-orang yang berpendapat bahwasanya puasanya itu sah, ya, mereka bersepakat bahwasanya dosa yang terjadi itu gugur, ya, apabila ya diberikan ma'dzur, keringanan atas perkara tersebut, maka ya keringanan tersebut pun berlaku pada seluruhnya, tidak ada perbedaan. Nah, baik ketika seorang makan ataupun minum, ya, karena tidak sengaja, dia tidak berdosa, tidak sengaja. Ini mereka sepakat semua. Nah, dan puasanya sah. Kemudian permasalahan yang kedua terkait dengan jima. Ketika dia melakukannya karena lupa, nah, di sini disebutkan pendapat yang benar bahwasanya puasanya tidak batal. Pendapat yang menyatakan batal, nah, mereka bersepakat bahwasanya dia tidak berdosa. Karena apa? Karena dia lupa mengerjakannya. Nah, maka di sini tidak ada perbedaan sebenarnya, sama, ya, dan keringanan tersebut mencakup pada seluruh perkara, baik makan, minum ataupun yang selainnya. Sebagaimana juga yang telah disebutkan dalam hadis yang sahih. Qala rahimahullahu taala, ma yukhadhu min al-hadis, faedah yang diambil dari hadis ini. Al-awwal sihhatu shaumin man akala au syariba au jama'a nasiyan. Sahnya puasa bagi orang yang tidak sengaja atau lupa makan, minum dan jima. Atsani yang ketiga, annahu laisa alaihi ithmun fi aklihi wa syurbihi li'annahu laisa lahu ikhtiyar. Tidak ada dosa atasnya ketika dia makan dan minum, dikarenakan apa? Dikarenakan dia tidak melakukannya dengan sengaja. Ya, terkait dengan makan dan minum sengaja, ini termasuk dari perkara yang menjatuhkan kepada perbuatan al-kabair, dosa besar. Makan dan minum dengan sengaja, tanpa uzur, nah, atau tanpa penghalang-penghalang yang lainnya. Terlebih lagi ketika seseorang melakukan jima di pertengahan puasanya, ini dia akan terjatuh dalam perkara ketika dia sengaja melakukannya, maka dia akan dibebani kafarah. Nanti akan datang pada hadis yang setelahnya. Adapun ketika dia lupa, maka di sini telah disebutkan tidak ada apapun baginya. Artinya dia tetap melanjutkan puasanya dan tetap sah. Qala tsalits yang ketiga, man'a it'amuhu min Allah taala wa suqyuhu annahu waqa'a min ghairi ikhtiyarin wa innamallahu alladhi qaddara lahu dhalika bi nisyanihi siyamahu. Makna dari Allah Subhanahu wa taala memberikannya makan dan juga memberikannya minum ini dikarenakan ya perbuatan tersebut waqa'a terjadi min ghairi ikhtiyar, bukan karena kesengajaan. Namun apa? Wa innamallahu, namun Allah Subhanahu wa taala alladhi qaddaralah, yang telah mentakdirkannya untuk berbuat demikian dengan apa? Dengan kelupaannya ya pada puasanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkannya dia lupa, kemudian dia makan dan minum tanpa disengaja. Wallahu taala alam. Tayib, sedikit lagi. Qala rahimallahu taala al-hadithu al-thamanun ba'dal mi'ah, hadith ke-180. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala bainama nahnu julusun 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت فقال ما أهلكك أو ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ketika kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah seseorang kepada beliau. Nanti akan disebutkan sahabatnya itu Salamah ibn Sakhr al-Bayadi. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, celaka aku, binasa aku." Maka Nabi bertanya, "Apa yang menyebabkan engkau binasa? Mengapa engkau binasa?" Maka orang tersebut menjawab, "Waqa'tu 'ala imrati wa ana shaimun." Aku telah mendatangi istriku dalam keadaan aku masih berpuasa. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan berpuasa di bulan Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun menjawab, "Hal tajidu raqabatan tu'tiquha?" Apakah engkau memiliki seorang budak yang dapat engkau bebaskan? Maka orang tadi menjawab, "Tidak. Aku tidak memilikinya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Qala fa hal tastati an tasuma shahrain tatabi'in? Apakah engkau mampu untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, berkesinambungan terus-menerus tanpa terputus? Maka orang tersebut menjawab, "Tidak mampu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Qala fa hal tajidu it'ama 60 miskina? Qala la. Kemudian Nabi pun bertanya yang ketiga kalinya, "Apakah engkau memiliki makanan yang dapat engkau bagikan kepada 60 orang miskin?" Orang tersebut menjawab, "Tidak ya Rasulullah, aku tidak memiliki makanan tersebut." Qala fasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun diam sesaat. Ketika beliau diam sallallahu alaihi wasallam, fa bainama nahnu ala dzalik idz utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamrun wal 'araqu al muktal. Ketika itu datanglah seseorang memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu karung yang berisi kurma. Nanti akan dijelaskan satu karung tersebut berisikan 15 sok. 15 sok itu setara dengan satu soknya itu 2,5 kilo. Ya berarti diperkirakan sekitar 40 kilo ya. Nah, atau kurang. Nah, 2,5 dikalikan 15 30. Berapa 34 35 37,5. Nah, 37,5 kilo kurma ya, seorang sahabat memberikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa ini? Ya, untuk dibagikan kepada ya ketika iftar ya, berbuka. Nah, atau juga dibagikan kepada sahabat-sahabat yang memerlukannya. Jumlah yang sangat banyak. Nah, dan di sini juga disebutkan ya bahwasanya puasa tersebut terjadi di bulan Ramadan ya. Nah, dalam riwayat yang lainnya, sehingga tadi tamar tadi diberikan kepada Nabi untuk dibagikan ketika di iftar atau yang selainnya. Fa bainama, Qala aina sa'il. Nah, ketika itu Nabi mencari mana yang bertanya tadi atau yang menyebutkan telah binasa. Qala ana ya Rasulullah. Aku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala khudh hadza fatasaddaq bih. Ambillah ini kurma ini 40 kilo tadi ya, kurang lebihnya. Kemudian bersedekahlah dengannya. Maka sahabat tadi menjawab, A'ala afqara minni ya Rasulullah, fawallahi ma baina labataiha yuridu al-harratain ahla baitin afqara min ahli baiti. Sahabat tadi menjawab, ya Rasulullah, apakah ada orang yang lebih fakir daripada aku? Ya, kan disuruh bagi kan? Pertama disuruh membebaskan budak, gak punya budak. Kemudian disuruh puasa 2 bulan, gak mampu. Nanti juga akan jelaskan ya, terkait dengan kenapa tidak mampu. Karena apa? Karena sahabat tadi dalam keadaan miskin, tidak memiliki kemampuan sama sekali dari segi ekonomi untuk mencari pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja itu terasa berat sekali. Sehingga dia tidak mampu menjalankan puasa selama 2 bulan. Dia perlu kerja, perlu mencari maisha. Bagaimana dibarengi dengan puasa? Tentu ini sangat berat sekali. Sehingga dia melakukan apa, menyatakan tidak mampu. Kemudian disuruh memberikan makan untuk 60 orang, terlebih lagi karena telah disebutkan di sini dia seorang yang fakir. Nah, ketika disuruh membagikan tamar tersebut, beliau menyebutkan, apakah ada orang yang lebih fakir daripada aku wahai Rasulullah SAW? Kemudian beliau bersumpah demi Allah, nah, tidaklah di antara kedua bukit lembah ini, lembah batu, batu hitam, yang dimaksud yaitu kota Madinah. Kota Madinah itu terletak di antara dua bukit batu hitam. Nah, kalau yang pernah kesana, insya Allah bisa menyaksikan dengan jelas sekali bukit tersebut terhampar luas dan besar tinggi berwarna hitam dari batu. Nah, tidaklah ada di kota Madinah ini keluarga yang lebih fakir, lebih miskin daripada aku. Fadhahikan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuh. Maka Nabi pun lantas tertawa sampai terlihat gigi-gigi taringnya. Ya, tertawa lebar sedikitlah. Tsumma qala at'imhu ahlak. Berikanlah kurma tersebut untuk keluargamu. Berikan makanlah untuk keluargamu. Qala al-hurrah al-ardu tarkabuha hijaratu sudin. Ya, bukit yang terbuat dari batu hitam. Tayib, di sini kita langsung masuk pada al-ahkam al-ma'khudzah min al-hadits. Faedah-faedah yang diambil dari hadits ini. Al-ma'na al-ijmali itu sudah mencakup dari pembahasan yang telah kita terjemahkan. Nah, kemudian terkait dengan ikhtilaful ulama, ini berkaitan dengan permasalahan kafarah. Ya, kafarah seseorang yang melakukan jima di pertengahan atau di pertengahan di hari puasa di bulan Ramadan, ini kafarahnya mughalladah, kafarah yang besar, yang berat. Apa itu? Yang pertama adalah membebaskan budak. Ini pertama. Kemudian tingkatan yang berikutnya, ketika tidak ada dan tidak mampu, ya, zaman saat ini tidak ada budak, nah, maka kembali kepada yang kedua, berpuasa selama 2 bulan. Ketika tidak mampu berpuasa selama 2 bulan secara berturut-turut, tidak boleh putus. Ya, diperbolehkan putus dengan uzur. Ya, ketika ada halangan. Ini pendapatnya jumhur ahlul ilm. Ketika ada uzur, misalkan sakit, safar atau haid atau nifas, maka di sini ya tidak mengapa. Tapi kalau tidak ada, wajib untuk lanjut terus. Nah, jadi setelah bulan Ramadan, puasa sunnah, kemudian dia membayar kafarah. Atau ketika dia memiliki waktu yang mampu, terus selama 2 bulan berturut-turut. Ketika tidak mampu, maka pada tingkatan yang ketiga, memberikan makan untuk 60 orang miskin. Berapa takarannya? Takarannya itu makanan yang mencukupi untuk sekali dia makan dalam keadaan kenyang. Nah, satu porsi ukuran normal ya, seseorang yang dia kenyang itu mencukupi. Sebanyak 60 ya, 60 jumlahnya 60. Kemudian dibagikan kepada 60 orang. Dan 60 orangnya ini tidak boleh sama. Ya, jadi orang ke satu tidak boleh diberikan lagi. Nah, tidak boleh didobeli. Nah, ini terkait dengan ikhtilaful ulama. Taib, bagaimana ketika tidak mampu? Sahabat tadi kan sudah tidak mampu. Nah, Maka di sini pun terdapat khilaf, perbedaan pendapat di kalangan ahlu ilm. Dan wallahu ta'ala alam, yang sahih bahwasanya ketika dia tidak mampu, maka masih ada zimmah yang tersisa padanya. Artinya dia masih memiliki tanggungan. Nah, ketika dia tidak mampu untuk memberikan makan 60 orang ini yang paling terakhir, maka dia masih ada tanggungan, beban. Sampai ketika dia mampu, baru dia tunaikan. Wallahu ta'ala alam. Qala al-ahkam al-ma'khudhah min al-hadith. Al-awwal, yang pertama, annal wat'a fi nahari ramadhan min al-fawahish al-muhlikat. Berhubungan di siang hari di bulan Ramadhan ini termasuk perbuatan fahishah yang membinasakan. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam aqarrah, karena Nabi telah mentakrir, membenarkan perkara tersebut. Ala qawlihi halakt, walau lam yakun kadzalik lahawwana alaihi al-amr. Kalau bukan ya dijadikan seperti itu perkara yang dapat membinasakannya, maka akan dianggap remeh urusan tersebut. Athani, yang kedua, annal wati'a amdan yajibu alaihi al-kafarah. Seorang yang sengaja dia berbuat berhubungan dengan istrinya di siang hari dengan sengaja, maka ini dia diwajibkan untuk membayar kafarah. Wa huwa ala tartib, dengan urutannya. Yang pertama, itqu raqabah, membebaskan budak. Ketika tidak ada, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Fa illam yajid fasiyam shahrayn mutatabi'ain. Fa illam yastati', apabila dia tidak bisa, tidak mampu, dia fa'id'am 60 miskina, memberikan 60 ya makan kepada orang-orang miskin. Atsalits, yang ketiga, annal kafarah la tasqut ma'al isar. Kafarah ini tidak akan gugur ketika dia tidak mampu. Tidak akan gugur, masih dalam keadaan menjadi tanggungan. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yasqutha anhu bifaqrihi, karena Nabi tidak menggugurkan dengan sebab kefakirannya. Nah, ini terdapat khilaf. Ada yang menyebutkan dari pendapat Syafi'i kalau tidak salah, atau riwayat dari Imam Ahmad, bahwasanya ketika dia tidak mampu sama sekali itu gugur dan dituntut untuk bertaubat. Nah, ini wallahu ta'ala alam. Namun dari zahir dari hadis ini itu ya disebutkan walaisa fil hadis ma yadullu ala suqut. Dalam hadis ini tidak ada yang menunjukkan kepada kita gugurnya ya kafarah tersebut. Qala ar-Rabi, jawazu takfir 'anil ghair walau min ajnabi. Diperbolehkannya untuk membantu atau membayarkan kafarah dari orang lain. Boleh ini hukumnya. Misalkan si A memiliki kafarah dari kafalah mukhalladah ini atau yang selainnya. Nah, datang orang lain, si B datang yang memberikan bantuan. Nah, misalkan si A mengadu kepada si B, saya ini memiliki tanggungan kafarah ini dan ini. Nah, kemudian si B memberikan bantuan. Baik, kalau begitu saya bantu. Saya akan memberikan makan kepada 60 orang miskin. Ini diperbolehkan sebagaimana yang telah diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan kurma tersebut kepada sahabat tadi. Al-khamis, yang kelima, annahu lahul akl minha wa it'amuha ahluhu madamat mukharrajatan min ghairi. Nah, ketika kafarah tadi diberikan dari orang lain, maka si pelaku dari orang yang memiliki kafarah itu diperbolehkan memakan dari barang tersebut. Nah, tapi kalau dia sendiri mampu mengeluarkan, dia tidak boleh makan sama sekali dari barang tersebut. Sehingga misalkan dia mengeluarkan 60 bungkus makanan, dia tidak boleh makan sedikit pun dari bungkus-bungkusan makanan tersebut. Tapi kalau diberikan dari orang lain, maka itu diperbolehkan. Qala sadis, yang keenam, zahirul hadith annahu la farqa fi raqabah bainal kafirah wal mu'minah. Wa bihadza akhadha al-Hanafiyyah. Ya, ini terkait dengan budak. Ya, terkait dengan budak yang dibebaskan. Wa sahih alladhi 'alaihi al-jumhur annahu la budda min imaniha wa yakunu al-hadits muqayyadan bin nusus allati fiha kafaratul qatl fa innahu dhukira fiha al-iman. Budak yang dibebaskan itu harus yang mukmin atau yang mukminah. Wallahu ta'ala alam. Ini terkait dengan permasalahan budak. Qala as-sabi, yang ketujuh, husnul khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa karamu al-wafadatu alaihi, dan kemuliaan dari penyambutan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Kepada sahabat tersebut. Faqad ja'ahu hadar rajul khaifan wa jullan, dalam keadaan seorang tersebut datang dalam rasa ketakutan. Naam. Kemudian rasa khawatir, cemas. Faraha farhan, kemudian dia kembali dalam keadaan telah bergembira. ma'ahu ma yut'imu minhu ahlahu. Dia membawa bersama dengannya makanan yang dapat dia makan bersama dengan keluarganya. Qala athamin, yang kedelapan. Anna man irtakaba ma'siyatan la hadda fiha thumma ja'a ta'iban nadiman fa innahu la yu'zar. Barang siapa yang dia terjatuh dalam perkara maksiat yang tidak ada hadnya, ya, tidak ada had, tidak ada hukum had dalamnya, dan dia datang dalam keadaan bertaubat dan dia menyesali, maka ini tidaklah ditakzir atau diasingkan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Alhamdulillah.